Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari babu man ajaba as-sa'il fi akthara mimma sa'alahu. Babu man ajaba as-sa'il bi akthara mimma sa'alahu, artinya bab tentang man ajaba as-sa'il, orang atau siapa yang menjawab as-sa'il, orang yang bertanya, bi'aksara dengan yang lebih, mimma sa'alahu dari apa yang dia bertanya tentangnya. Artinya bab ini tentang seseorang yang menjawab pertanyaan tapi jawabannya lebih dari pertanyaannya. Ya, jawabannya lebih dari pertanyaannya. Apakah yang seperti itu boleh atau tidak boleh? Apakah yang seperti itu bagus atau tidak bagus? Nah, jawabannya ada di hadis yang akan kita baca. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam. Adam ibnu Abi Iyas. Adam ibnu Abi Iyas al-Asqalani. Adam ibnu Abi Iyas Al-Asqalani. Thiqatun 'abidun. Thiqah terpercaya, 'abid ahli ibadah. Akhraja lahu Al-Bukhari wat-Tirmidzi wan-Nasa'i wa Ibnu Majah. أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن أبي ذئب. قال حدثنا ابن أبي ذئب. سيابا ابن أبي ذئب من هو؟ هو Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughirah ibn al-Harith ibn Abi Dhi'bin. Ya. Jadi rawi ini dikenal dengan Ibnu Abi Dhi'bin, padahal nasabnya sampai kepada Abi Dhi'b jauh, ya. Siapa tadi namanya? Muhammad bin Abdurrahman ibn al-Mughirah ibn al-Harith ibn Abi Dhi'bin. Ya. Mirip dengan siapa? Ibn Taymiyyah rahimahullah. Namanya Ahmad bin Abdul Halim. Ya. Tapi dikenal dengan Ibn Taymiyyah. Nasab yang kesekian, ya, dari beliau rahimahullah. Ini juga mirip Ibn Abi Dhi'bin, ternyata Muhammad bin Abdurrahman Ibn al-Mughirah Ibn al-Harith Ibn Abi Dhi'bin Al-Qurashi. Thiqatun faqihun, thiqatun faqihun fadilun. Thiqah, terpercaya. Faqih, seorang ahli fikih. Fadil, seorang yang utama. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi, Ahadul Abadilah Al-Arba'ah, salah satu dari Abadilah, ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar bin Al-As, ya, sahabat-sahabat yang namanya Abdullah. Dari mereka yang umurnya muda, sahabat sigar. Selanjutnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa anil Zuhri. Dan dari Az-Zuhri, ini sanad yang kedua, ya. Jadi Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan dua sanad, ya, semuanya dari Adam bin Abi Iyas, kemudian sampai nanti bertemu dengan Az-Zuhri an Salim an Ibn Umar. Az-Zuhri, man huwa Az-Zuhri? Az-Zuhri huwa Muhammad ibni Muslim. Man ya'rif? Siapa yang ini yang terlihat yang baru semua di sini. Ayna Salat Al-Qudama Rahmat. Oh, sedang batu orang. Ya. Antum tahu Zuhri siapa namanya? Enggak tahu. Siapa Rahmat? sabda. Kenapa enggak tahu? Ya. Yang Abdul Aziz. Anta ya Abdul Aziz. Enggak tahu Zuhri, berulang-ulang Zuhri kita sebut. Az-Zuhri. Ini yang belakang siapa? Jangan sembunyi ya, yang sembunyi di belakang orang enggak kelihatan. Mana enggak kelihatan? Ya Abdul Aziz, cari teman antum di situ, dekat-dekat. Siapa? Hah? Ya, jawab siapa? Anda nggak dengar suara yang keras. Faiz, man huwa Zuhri? Nah, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah, begitu? Ya, ibn Shihab. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri, begitu? Ya, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Ya. Baik. Thiqatun muttafaqun ala jalalatihi. Sabtun imam muttafaqun ala jalalatihi. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Salim. Salim ibn Abdullah ibn Umar. Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Ya. Yeah. Salim ini derajatnya thiqatun abidun. Thiqatun abidun fadilun. Kana yushbahu bi abihi fil hadi was-samti. Thiqatun abidun fadil. Kana yushbahu bi abihi fil hadi was-samti. Apa maknanya? Beliau diserupakan, artinya beliau sangat mirip dengan ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar dalam perilakunya. Ya. Apa yang terkenal pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Beliau dikenal min asyaddin nasi ittiba'an lil athar. Ya. Dikatakan seperti itu oleh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Karena min asyaddin nasi ittiba'an bil athar, atau yang semakna dengan itu, orang yang sangat semangat mengikuti sunnah Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, sangat semangat mengikuti sunnah Nabi. Nah, Salim kan yushabbahu bi abi. Salim diserupakan dengan ayahnya, sangat mirip dengan ayahnya, berarti sangat semangat dalam apa, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau menurut sebagian ulama termasuk al-fuqaha as-sab'ah. Menurut sebagian ulama beliau termasuk al-fuqaha as-sab'ah. Apa fuqaha as-sab'ah? yang baru mungkin belum tahu ya, thullabul judud. Al fuqaha as-sabah itu adalah 7 ahli fikih, ya. 7 ahli fikih di kalangan para tabi'in. 7 ahli fikih di kalangan para tabi'in, ya, di Madinah dulu. Ya. Kalau berikut-berikutnya kita misalnya sekarang kenal imam yang 4, gitu kan? Apakah ulama dan ahli fikih itu cuma yang 4 itu? Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apa hanya itu fuqaha 4? Tidak. Itu yang terkenal sebagai apa? Orang-orang yang diikuti oleh umat, ya, menjadi para apa namanya, imam madhab, gitu kan. Nah, sebelum mereka ini di kalangan tabi'in di Madinah ada yang dikenal dengan 7 ahli fikih, disebut al-fuqaha as-sab'ah, ya. Ya, ahli fikih bukan hanya mereka, tapi merekalah orang-orang yang menonjol dalam bidang fikih, disebut apa? Al-fuqaha as-sab'ah, ya. Siapa al-fuqaha as-sab'ah? Ya, kita dulu sudah sering menyebut. Ya. Siapa yang ingat al-fuqaha as-sab'ah? Ya. Tolong angkat suara yang ingat. Rahyu. Irfa' saut. Antum enggak pakai pengeras suara, jadi harus dikeraskan suaranya. Hah? Apa bait syairnya? Anda apa antum? Arsyad, Afita, idza qila man fil ilmi man yahfaz, siapa yang hafal? Mumtaz kalau hafal. Nah, dulu banyak yang hafal dulu sepertinya, ada lupa mungkin. Kami sab'atu abhurin faqulhum Ubaidullahi Urwatu Sa'idun Sulaimanu Kharijah. Ya. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah faqulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Ya. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin. Ya. Sudah pada mencatat apa belum nih? Yang tolol yang mau mencatat catat. Ya, mungkin yang baru belum dengar ya. Idza qila. Idza qila man fil ilmi, man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah, riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah faqulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun faqulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu kharijah. Ya. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin, ini bait pertama di atas. riwayatuhum laysat anil ilmi kharijah. Ini bait pertama yang belakang. Wa qulhum Ubaidullah Urwatu Qasimun. Bait kedua yang depan. Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Bait kedua yang belakang. Ya. Nah, ini bait-bait seperti ini untuk mempermudah menghafal, ya. Jadi dengan itu antum bisa hafal dengan tepat dan tidak terlewatkan. Jadi kalau ditanya siapa itu al-fuqaha as-sab'ah? Al-fuqaha as-sab'ah. Oh, al-fuqaha as-sab'ah yaitu idza qila man fil ilmi terus faqulhum Ubaidullah, satu, Urwah, dua, Qasim, tiga, Sa'idun, Sa'id, Abu Bakrin, Abu Bakar, Sulaiman, ya, enam, Kharijah, tujuh. Nah, itu tujuh fuqaha sab'ah. InsyaAllah lain kali kita lanjutkan. Tapi sekarang yang saya maksudkan, Salim, mana Salim kok tidak ada? Ya, Ubaidullahi Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah, mana Salim? Nah, ini makanya tadi saya katakan menurut sebagian ulama Salim termasuk, ya. Menurut sebagian ulama Salim termasuk dari al-fuqaha as-sab'ah. Jadi di sana ada perbedaan pendapat pada siapakah yang ketujuh dari al-fuqaha sab'ah. Sebagian mengatakan Salim, sebagian mengatakan siapa lagi? Abu Bakar mungkin. Insyaallah kita lihat kembali. Yang jelas menurut sebagian ulama Salim termasuk al-fuqaha as-sab'ah. Ya. Baik. An Ibn Umar, dari Abdullah bin Umar. عن النبي صلى الله عليه وسلم دري النبي صلى الله عليه وسلم طيب ini sanad hadis ya matannya seperti yang akan kita baca عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yalbasul muhrim, apa yang dipakai oleh seorang yang ihram, apa yang dipakai oleh seorang yang ihram. Faqala, maka beliau menjawab, la yalbas al-qamisa, la yalbasil qamisa, walal imamata, walas tarawila, walal burnusa, wala thawban massahul wars awiz za'faran, fa'in lam yajid an-na'lain fal yalbasil khuffain wal yaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'bain. Ya. Seseorang bertanya kepada Nabi tentang apa yang dipakai oleh seorang yang berihram. Ya. Kalau pertanyaan tersebut dijawab sesuai dengan pertanyaannya, apa jawabannya? Seorang yang berihram memakai apa? Ar-rida wal izar, kan begitu, ya. Apa yang dipakai orang yang ihram? Kan pakai dua lembar kain, ya kan? Yang di bawah seperti sarung itu, yang di atas seperti kain yang diselimutkan. Kan pakainya itu orang yang ihram. Ya, jadi kalau pertanyaan ini dijawab sesuai apa adanya jawabannya, seorang yang ihram memakai rida dan izar, kan begitu. Nah, tapi Nabi menjawab apa seperti itu? Tidak. Nabi menjawab ini panjang. Berarti apa? Dibolehkan seseorang menjawab lebih dari yang ditanyakan, asalkan bermanfaat, bukan bertele-tele, ya, bukan apa jawaban yang sia-sia, tapi jawaban yang ada manfaatnya. Jadi boleh menjawab lebih dari yang ditanyakan, tentunya asalkan jawaban itu bermanfaat. Ya, ada yang mirip dengan ini, ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa, tentang berwudu dengan apa, air laut, bolehkah wudu dengan menggunakan air itu di laut? Ya. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Kalau sesuai dengan pertanyaan, Nabi akan menjawab boleh, selesai, ya kan? Boleh wudu dengan air laut, boleh, titik. Tapi Nabi enggak menjawab itu. Nabi mengatakan tahur ma'hu, itu suci airnya. Tambah lagi faedah al-hillu maitatuhu, dan bangkainya juga halal. Ya kan? Ini kan enggak ada dalam pertanyaan tentang bangkai hewan laut, ikan dan lain-lain. Tidak ada dalam pertanyaan. Tapi Nabi menyebutkan dalam jawaban. Berarti terkadang menjawab boleh lebih dari yang ditanyakan, asalkan tadi jawabannya jawaban yang bermanfaat, memang dibutuhkan. Ya. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalau memang sudah waktunya adzan, fadhol. Adzin ayyuhal muadzin. Bismillah. Lanjutkan. Rasulullah SAW menjawab jawaban yang lebih banyak dari yang ditanyakan. Kata beliau, la yalbasul qamis, jangan memakai al-qamis. Al-qamis ya kalau bahasa kita jubah itu, ya, gamis. Tapi sekarang kalau orang nyebut yang kita pakai panjang itu di sana itu apa? Al-qamis. Naam. Baik. Nah, ini juga kebetulan ini musim haji, ya. Ini sekarang sudah musim haji, para jemaah haji sudah mulai melakukan umrah, ya, umrah bagi yang mereka melakukan tamattu. Ya. Baik. Maka di sini muhrim tidak boleh memakai qamis, ya, seperti yang antum pakai. Jubah-jubah ini qamis. Walal imamah, tidak boleh pakai imamah, ya. Imamah sorban. Sorban juga tidak boleh. Jadi yang menutupi kepala, ya, juga termasuk tidak boleh. Misalnya pakai kopiah seperti ini, ya. Begitu pula yang semacamnya, ya. Bagaimana kalau memakai penutup tapi tidak menempel? Misalnya pakai payung, boleh apa tidak? Itu kan melindungi kepala juga, tapi pakai payung, boleh apa enggak? Jawabnya boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW dulu minta dibuatkan kemah, ya. Nabi ketika di Namirah, di dekat Arafah, beliau minta dibuatkan kemah, ya. Jadi boleh kalau tutup itu tidak nempel di kepala, ya, itu yang benar. Kemudian jangan seperti orang Syiah, ya, Syiah Rafidhah Iran, biasanya kalau mereka haji memang ada halal yang tidak sama dengan Ahlussunnah. Jelas mereka memang orang-orang yang banyak berbeda dengan Ahlussunnah, menyimpang dari jalan Ahlussunnah. Sampai dalam bab ini juga, sehingga mereka orang-orang Syiah Rafidhah, kalau haji bisnya juga dibuka itu, mobil itu atapnya bis dibuka, jadi pakai bis yang terbuka, tidak boleh ada penutupnya. Ya, nah ini mereka. Kalau begitu ya gak usah masuk hotel juga ya, repot kalau hotelnya harus dibuka. Ya, baik. Jadi yang benar bahwa yang tidak boleh adalah penutup yang menempel di kepala kita. Apakah turban, apakah kopiah, apakah songkok, atau apa saja. Atau misalnya pakai kain ihramnya ditutupkan di kepala begini, juga tidak boleh ya. Kepanasan, kain ihramnya ditutupkan di kepala juga tidak boleh. Baik, berikutnya walas sarawil. Sarawil jamak dari sirwal. Ya, sirwal mufrad, sarawil jamak. Apa sarawil? Ya, celana panjang yang kombor ya, kalau bahasa kita kombor. Artinya yang lebar. Ya. Kalau yang sempit disebut bantalun. Ya, bantalun. Orang-orang menyebutnya bantalun. Ini yang tidak sesuai dengan tuntunan dari para ulama kita rahimahumullah, karena membentuk aurat kalau yang sempit. Jadi antum ya jangan pakai celana-celana panjang yang sempit-sempit, pensil ya, apalagi saya enggak tahu macam-macam celana panjang yang sempit-sempit itu. Ya, jangan pakai sarawil. Sarawil itu yang lebar-lebar, kombor. Baik. Nah, ketika ihram tidak boleh juga pakai sirwal, sarawil. Walal burnus. Jangan pakai burnus. Apa itu burnus? Burnus ini ya sama dengan gamis itu, seperti jubah, cuma ada penutup kepalanya. Seperti sweater jaket antum itu yang ada tutup kepala sini ya, itu disebut burnus. Nah biasanya kalau sekarang yang memakai jubah itu adalah orang-orang Maroko. Ya, orang Maroko biasanya masih pakai itu sampai sekarang. Jubah panjang ya, kemudian belakangnya ada penutup kepalanya. Ya, seperti yang di jaket-jaket itu. Ini namanya burnus. Nabi katakan jangan pakai burnus kalau sedang ihram, karena tadi ada gamis, ada penutup kepala. Wala sauban massahul wars. Jangan pula memakai saub. Saub yakni pakaian ya, baju dan jenisnya ini, jubah, gamis yang massahul wars aw zafaran. Ini dua-duanya adalah jenis dari wewangian. Wars itu juga wewangian, zafaran juga wewangian, ya. Jadi tidak boleh bagi orang yang ihram memakai wewangian. Laki-laki maupun perempuan tidak boleh pakai wewangian. Ya, apakah itu dalam bentuk minyak atau wewangian dalam bentuk asap, ya kan? Ada wewangian yang pakai asap. Ini juga tidak boleh. Bolehnya kapan? Ya, bolehnya kalau di luar ihram dan sisa saat berihram. Bagaimana maksudnya? Ya. Maksudnya sebelum masuk ke ihram seseorang pakai wewangian, tapi bukan di bajunya, di badannya. Misal di kepala seperti Nabi dulu, beliau letakkan minyak wangi di sini, di kepala. Ya. Diletakkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha di kepalanya minyak wangi. Ya, sampai masuk manasik, ya, masuk menjadi muhrim, seorang yang ihram, minyak wangi ini masih ada. Tapi bukan di baju. Nah, selama masih ada, walaupun di masa dia berihram tidak ada masalah. Kenapa? Karena pakainya sebelum berihram. Paham ya? Tapi kalau setelah berihram baru pakai, ini yang tidak boleh. Setelah berihram baru pakai, ini tidak boleh. Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Fa illam yajid an'alain, ini langsung seperti itu ya, fa illam yajid, atau ada kata-kata sebelum itu ya, menceritakan asli sama tiba-tiba begitu, fa illam yajid an'alain. Ya, jadi di sini kata-kata beliau fa illam yajid an'alain. Sebelumnya ada larangan memakai khuf juga. Ya. Apa itu khuf? Khuf itu ya seperti kaos kaki itu. Ya, atau sepatu yang panjang menutupi mata kaki. Kalau khuf ya seperti kaos kaki tapi dari kulit. Ya. Bawahnya tidak seperti sepatu. Kalau sepatu kan ada bawahnya yang keras ya. Kalau khuf tidak, semuanya seperti yang di atasnya kulit, tapi kulit semua. Ini khuf ya, kalau kita pakai kain ya jadi kaos kaki. Tapi tadi sekali lagi menutup mata kaki itu namanya khuf. Dilarang pula memakai itu ya. Maka diperintahkan memakai yang membuka mata kaki. Itu yang disebut dengan an-na'alain. Biasanya kita sebut atau kita terjemahkan na'alain itu dua sandal. Ya, pakai sandal. Tapi apa maksud sandal itu kalau di zaman dulu? Sandal itu pokoknya yang tidak menutupi mata kaki, yaitu na'al, ya. Jadi misalnya antum pakai semacam sepatu, ya, yang tidak menutup mata kaki, ini bahasa zaman dulu ya, na'al ya. Wallahu a'lam, itu masuk na'al zaman dulu, bukan khuf ya. Kalau kita pakai bahasa kita sekarang ya, itu ya sepatu. Kalau sandal itu ya sandal jepit itu, ya kan, terpahaminya ke arah situ. Ini bahasa zaman sekarang. Tapi kalau bahasa zaman dulu ya, an-na'al itu yang mencakup yang sekarang sepatu juga, tapi tidak menutupi mata kaki. Itu juga masuk dalam kata an-na'al zaman dulu ya. Jadi Nabi SAW menyuruh kalau pakai dalam ihram pakai na'al, jangan pakai khuf. Nah, kemudian kata beliau fa'illam yajid an-na'alain, kalau tidak mendapatkan na'al ya, tidak mendapatkan na'al, artinya yang ada khuf yang menutup mata kaki, bagaimana? Kata Nabi fal yalbasil khuffain, pakai dua khuf yang menutup mata kaki pada asalnya, wal yaqta'huma, tapi potong itu khufnya, dipotong biar mata kakinya kelihatan, hatta yakuna tahtal ka'bain, sehingga di bawah dua mata kaki ya, potong sehingga mata kaki kelihatan. Nah, jadi seorang yang berihram boleh pakai sepatu tapi yang terbuka mata kakinya terlihat. Kalau sepatunya tidak membuka berarti dipotong ya. Paham ya, insyaallah ya. Tapi ada tapinya lagi, masih belum selesai ini. Ini adalah perintah Nabi di awal-awal haji. Selanjutnya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan tanpa dipotong. Nah, penting ini ya. Artinya hukum tadi mansukh, dihapus dengan hukum yang baru, yaitu bahwa yang tidak mendapatkan na'lain boleh pakai khuffain, khuf tanpa dipotong. Ya, jadi zaman sekarang misalnya juga ada kejadian seperti itu enggak perlu dipotong. Iman-iman ya, bahasa kita. Kalau dipotong habis itu kan dibuang. Ya. Jadi tetap boleh dipakai tanpa dipotong. Boleh dipakai tanpa dipotong. Nah. Baik. Ini jawaban Nabi SAW. Jadi Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang isinya adalah beberapa larangan ihram. Jadi pakailah pakaian yang tidak seperti itu. Nah, di sini ada satu hal yang juga perlu diingatkan, yaitu sebagian ulama atau bahkan umumnya para ulama akhirnya memberikan suatu istilah, ya. Istilah itu adalah pakaian yang berjahit atau al-makhith. Berarti disimpulkan tidak boleh seorang yang berihram memakai pakaian yang berjahit. Karena Nabi kan melarang gamis, imamah, celana, burnus, ya kan? Oh, berarti kalau kita ringkas dengan bahasa pakaian yang berjahit atau bahasa Arabnya apa? Al-makhith. Ya, mim kha ya ta al-makhith. Nah, perlu dipahami. Ya, saya di sini ingin mengingatkan sesuatu. Ya, bahwa kata al-makhith ini kesimpulan dari ulama atau fuqaha, ya. Jangan dipahami mutlak seperti itu. Jangan disimpulkan lagi, suatu kesimpulan disimpulkan lagi, ya. Al-makhith kesimpulan dari hadis ini. Kemudian kita simpulkan lagi. Kalau begitu segala yang ada jahitannya tidak boleh. Ya. Simpulkan lagi begitu. Kalau begitu semua yang ada jahitannya tidak boleh. Jadi kalau pakaian ihram misalnya di pinggirnya dijahit, jangan, tidak boleh. Kalau misalnya bawa sabuk juga jangan ada jahitannya. Ya. Berarti bawa tas juga enggak boleh karena ada jahitannya. Berarti bawa dompet juga enggak boleh karena ada jahitannya. Berarti bawa tempat kacamata juga enggak boleh karena ada jahitannya. Bukan begitu, ya. Ini kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang apa? Benar? Hah? Salah. Ya. Ini kesimpulan yang salah. Jadi yang dilarang oleh Nabi bukan yang ada jahitannya. Tapi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang seperti beliau sebut, ya. Kalau dikatakan berjahit, yakni berjahit yang membentuk tubuh kita atau bagian tubuh kita. Berjahit jadi misalnya kaos tangan, ya. Tidak boleh. Berjahit mungkin apa yang dipakai di lengan baju, lengan ini seperti yang panjang begini, tidak boleh. Ya, berjahit membentuk kaki kita, enggak, stocking atau apa namanya, tidak boleh. Berjahit membentuk badan kita, rompi, enggak boleh. Berjahit utuh dari atas ke bawah, pakaian jubah, tidak boleh. Nah, maksudnya berjahit yang membentuk tubuh kita atau bagian-bagian tubuh kita, itu yang enggak boleh. Tapi sekedar ada jahitannya, boleh, enggak ada masalah. Jadi punya pakaian ihram biar enggak apa benangnya ini apa namanya suar-suir, ya, nama makanan suar-suir di Jawa Timur, ya, biar enggak itu lepas ini benang-benangnya, dijahit pinggirnya, boleh, enggak ada masalah. Pakai sabuk ada jahitannya, enggak ada masalah, boleh. Pakai bawa tas, bawa dompet, ada masalah, semuanya boleh. Ya, yang seperti itu boleh. Paham ya, insyaallah. Ya, ini hal yang penting dipahami karena banyak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Kenapa? Karena menyimpulkan dari suatu kesimpulan. Ya, tidak mendengar hadis Nabi seperti ini, tapi dengarnya, oh, enggak boleh pakaian yang berjahit. Sudah, dengarnya cuma itu. Akhirnya ditafsirkan berarti semua yang ada jahitannya ini salah, tidak seperti itu ya. Ya. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita selesai dari Kitabul Ilm ya. Kita sudah membaca dari Sahih Al-Bukhari 3 kitab. Pertama Kitabul Bad'il Wahyi, sudah selesai kita baca. Kemudian berikutnya Kitabul Iman, selesai kita baca. Kemudian Kitabul Ilm, ya ini kita baca. Jadi di sini yang cetakan ini, fotokopian ini ada 3 kitab selesai. Insyaallah setelah ini kita akan masuk kepada kitab berikutnya, yaitu Kitabul Wudu. Ya, Kitabul Wudu. Insyaallah setelah ini, semoga Allah beri kemudahan. Alhamdulillah.